cinta sentuh jiwa, damai kan selalu ada. Namun kini hanya duka selimuti sang surya. Bila cinta telah sirna, hanya bayang melanda. Sadari kau telah pergi, hanyutkanku dari mimpi. Senyumanmu hembus nafasmu, hanya tinggal misteri. Mencintaimu, ingin menyayangimu, selalu setia denganmu, walau hanya